Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada sesi sebelumnya saya sudah dekatkan pembahasan dalam 5 kaidah, 5 pijakan yang dengannya insyaallah taala seorang itu bisa lebih baik di dalam ibadahnya, di dalam kehidupannya. Itu adalah sumber-sumber pijakan untuk seorang berarah kepada hal yang lebih baik, berubah kepada hal yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibangun di atas 5 kaidah tersebut, kita akan menjabarkan dari sudut-sudut keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di dalam bulan Ramadan ini. Terdapat di dalamnya berbagai ibadah, berbagai tuntunan, berbagai syariat, ya apabila seorang memperhatikannya dengan baik, mencerpatinya dengan lebih seksama, maka insyaallah ta'ala akan terlihat dari lahan-lahan ibadah yang sangat indah, dari amalan-amalan yang sangat membantu seorang hamba untuk memperbaiki keadaan dirinya dan lebih banyak mendulang pahala dan keutamaan di belakang amalan dan ibadah tersebut. Iya. Yang pertama dari pembahasan yang diperlukan di sini adalah kita berusaha untuk mengkaji beberapa keutamaan dan hikmah-hikmah serta rahasia-rahasia di belakang pelaksanaan puasa, membaca Al-Quran, sholat, demikian pula sholat malam dan selainnya dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Iya. Karena dimaklumi bersama bahwa dari hal yang disyariatkan, hal yang dituntunkan, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan padanya batasan-batasan, ketentuan-ketentuan yang menggambarkan tentang ibadah tersebut. Sholat misalnya, sholat itu sudah dijelaskan apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban di dalam sholat, hal-hal yang disunnahkan. Itu adalah batasan yang terkait dengan sholat. Di dalam mengagungkan makna sholat itu sendiri, membuat pahalanya lebih besar dan berlipat ganda, itu ada pembahasan-pembahasan lain terkait dengan kondisi ubudiyah, penghambaan kepada Allah, amalan-amalan hati dari menghadirkan rasa cinta kepadanya, ikhlas, harapan, rasa takut, khusyuk dan sebagainya dari amalan-amalan yang mengagungkan ibadah tersebut. Jadi secara umum ibadah itu dilihat dari sisi pelaksanaannya secara syar'i, dan kadang dilihat juga dan harus diperhatikan dari sisi makna yang diinginkan di dalam ibadah tersebut. apa hikmah tujuan di belakang ibadah tersebut. Iya. Termasuk di dalam pembahasan puasa, puasa itu diterangkan dia adalah bentuk dari menahan. Dijelaskan waktu menahannya dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Itu disebut puasa. Dan ketika dia menahan dari makan, dari minum, dan dari hubungan suami istri. Iya. Dan ini semuanya dianggap sebagai pembatal-pembatal puasa. Ada perkara-perkara yang dilarang di dalam puasa tersebut, seperti bergibah, namimah, dusta, adu domba, dan semisal dengannya. Iya. Tetapi di dalam puasa ada sudut-sudut yang sangat diperhatikan oleh syariat. Sangat diperhatikan oleh syariat bagaimana seorang hamba memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Iya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan kepalsuan serta tidak meninggalkan perbuatan kejahilan, siapa yang tidak meninggalkan itu, maka Allah tidak ada keperluan pada puasanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Perhatikan hadis ini. Meninggalkan makan dan minum itu sisi diperhatikan dalam puasa. Sebab itu syarat keabsahan puasa. Siapa yang makan dan minum dengan sengaja batal puasanya. Nah, hadis ini menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, ini menunjukkan syahnya puasa tapi kurang pahalanya atau tidak berpahala. Iya. Tapi bukan menunjukkan puasanya batal. Jadi dari sisi keabsahan ditentukan dia meninggalkan makan, minum, itu syah puasa. Tapi dari sisi maksud syariat dari puasa diterangkan dalam hadis, siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, beramal dengan kepalsuan, tidak meninggalkan perbuatan jahil, maka Allah tidak ada hajat, tidak ada keperluan pada puasanya. Iya. Jadi ada sisi yang diperhatikan, dipandang oleh syariat. Karena itu dari kekeliruan seorang yang masuk di bulan Ramadan, iya, dan semangatnya masuk di bulan Ramadan hanya sekadar menahan lapar, dahaga saja. Ya, hanya dia urus kapan mulai makan sahurnya, kapan dia berbukanya. Walaupun itu semuanya adalah bagian dari syariat, hal yang merupakan dijaga di dalam syariat, tetapi ada sisi-sisi lain yang diperhatikan. Dan itu semuanya harus kita lengkapi. Karena Islam ini tidak boleh kita ambil sebagiannya, kita tinggalkan sebagian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua di dalam Islam secara sempurna. Iya. Perintah masuk secara sempurna. Bukan sebahagian atau sepotong-sepotong saja, tapi diambil secara sempurna. Karena itu hati-hati dari orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga di riwayat yang lain, kam min sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak dari orang yang berpuasa tidak ada bagian yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kecuali lapar dan dahaga saja. Karena itu harus diperhatikan dengan baik. Dari mana-mana yang diinginkan oleh syariat di belakang puasa. Apa maksud dan tujuan yang diinginkan di dalamnya? Iya. Dan ini dengan kita memperhatikan dan mendalami, mengkaji dengan seksama mana dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang puasa. Sebanyak dari orang di bulan Ramadan sering kita dengar ya ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, sering diperdengarkan. Hanya saja cara memetik pelajaran-pelajaran dari ayat ini yang banyak orang kadang kurang di dalamnya. Dari kurangnya memahami, akhirnya dia kurang di dalam melihat nilai-nilai pahala, kurang di dalam melihat sela-sela yang dia bisa temukan ibadah yang agung di situ. Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dari hadis yang saya bacakan tadi misalnya, luar biasa ya, karena Nabi berkata, "Man lam yada' qawlaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu. Iya, az-zur itu artinya secara bahasa adalah al-inhiraf. Artinya apa? Yang berpaling, yang biring, yang menyimpang. Az-zur. Iya. Seperti di surah Al-Kahfi dikatakan, "Wa tarasyamsa idza tala'at tazawuru an kahfihim." Itu dari kata zur. Ketika muncul dia condong dari gua anak-anak muda Ashabul Kahfi itu. Tapi disebut dengan bahasa tazawuru. Dari kata az-zur. Iya. Karena itu diartikan oleh para ulama, ucapan az-zur segala jenis yang diharamkan. Bukan dusta saja, bukan namimah saja, bukan ghibah saja. Tapi segala hal yang diharamkan masuk di dalamnya. Dan hal-hal yang diharamkan itu banyak jenisnya. Jadi kalau dia puasa tapi masih tetap ada hal-hal yang diharamkan dia jalankan, ini yang dikhawatirkan. Orang yang tidak ada bagiannya dari puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Karena puasa itu menahan. Dari sisi keabsahan dia tahan dari makan, minum, hubungan suami istri. Tapi dari sisi kesempurnaan dia tahan dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan. Dari mana yang agung membantu seseorang bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Iya. Jadi kata beliau, "Man lam yada' qawlaz zur." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu. Wal amal bih, dan beramal dengannya. Jadi dua yang disebut, berucap dan beramal, melakukannya. Iya. Berkata dan beramal. Penafsirannya luas sebagaimana yang saya katakan tadi. Karena itu para ulama ketika menyebutkan ayat yang menjelaskan sifat kaum mukminin, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mempersaksikan az-zur. Kalau dibaca di tafsir ayat itu, ya, mereka menyebutkan banyak hal. Dia tidak menyaksikan dosa, maksiat, tidak menghadiri majelis-majelis yang diadakan padanya bidah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Sebab mereka anggap kata az-zur itu lebih luas cakupannya, luas kandungannya. Iya. Jadi siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan kepalsuan, tafsirnya tadi segala hal yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, wal jahlah, dia tidak meninggalkan kejahilan. Iya. Perbuatan jahil itu perbuatan yang mengandung apa? Ketidaktahuan dan permusuhan. Nah itu kata para ulama, al-jahilu aduu nafsihi. Orang yang jahil itu adalah musuh dirinya sendiri. Sebab biasanya kalau seorang jahil tentang sesuatu, dia musuhi sesuatu itu. Iya. Karena itu umumnya orang yang mengganggu, menyakiti, itu dikatakan perbuatan jahil. Berlaku jahil pada orang. Iya. Maka orang yang berpuasa, dia tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisan, tangan, maupun yang lainnya dia pelihara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iya. Maka demikian seorang muslim, iya, dia tinggalkan segala bentuk kejahilan. Ada orang yang biasanya dia sakiti kawannya atau dia kerjai orang, ya, dan ini dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, itu harusnya ditinggalkan pada saat berpuasa. Dan ini membantunya untuk berubah menjadi lebih baik. Iya, menjadi lebih baik. Dan ini di dalam mana hadits ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk meninggalkan segala hal yang diharamkan dan segala bentuk mengganggu dan memusuhi orang, ini lahir di dalamnya berbagai bentuk ibadah yang lainnya. Iya, lahir dari keikhlasan, lahir dari kebiasaan seorang itu menjawab perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang. Lahir darinya akhlak memaafkan orang, dia tidak suka menyakiti orang. Walaupun kalau misalnya ada hal yang dia punya hak untuk membalas, kadang dia tinggalkan hal tersebut, dia tidak melakukannya. Karena maaf itu lebih banyak pahalanya. Memaafkan lebih banyak pahalanya. Nah, ini pendidikan. Iya. Itu kalau sesuatu yang dia disakiti terkait dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia terkait dengan agama, terkait dengan orang lain, iya, maka hal-hal yang seperti itu kadang dijawab, perlu diterangkan. Itu sisi-sisi memang dilihat. Ya, tapi secara umum memaafkan itu adalah perkara yang baik. Nah, itu adalah sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Jangan seperti orang-orang jahiliyah yang kata salah seorang penyair mereka, ala la yajahalan nahadun alaina fanajahal alaihi fauqa jahlil jahilina. Kata sebagian orang jahiliyah ini, ingatlah jangan sampai ada seorang yang berlaku jahil terhadap kami. Sebab siapa yang berlaku jahil kepada kami, kami akan membalasnya dengan kejahilan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang jahil. Ya, ini keterlaluan namanya. Ini bukan akhlak dari umat Islam. Karena itu disebutkan itu dari akhlaknya kaum jahiliyah. Jadi tidak boleh seorang berucap dengan kepalsuan, beramal dengannya, dan berbuat kejahilan. Kalau dia tetap melakukannya, falaisa lillahi haja. Allah tidak ada keperluan pada puasanya, enggak diperhatikan, enggak dipedulikan. Iya. Maka ini dari hikmah di belakang puasa, hendaknya diperhatikan. Maka seorang yang berpuasa harus khawatir terhadap dirinya. Iya. Jangan sampai dia masuk ke bulan Ramadan dan tidak berubah, tidak menjadi lebih baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, lalu beliau berkata, amin, amin, amin. Beliau mengaminkan 3 kali. Ketika ditanya oleh Jibril, kenapa ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau mengaminkan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril tadi datang, kemudian dia berkata, dia sebut 3 hal. Salah satunya, ragima anfum bri'in adrakahu ramadhan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang itu, dia didapati oleh bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Celaka. Maka Nabi berkata, amin. Iya. Karena itu hati-hati. Dan di sini sisi pentingnya, kenapa seorang itu bersiap sebelum masuknya Ramadan, agar supaya ia tidak masuk di dalam perkara-perkara yang membuatnya luput dari kebaikan di bulan Ramadan, membuatnya tidak diampuni dosa-dosanya. Iya. Maka sekali lagi, memperhatikan makna puasa itu dari segala sudutnya, ini diantara hal yang sangat penting membantu seseorang bisa memanfaatkan bulan Ramadan menjadi lebih baik darinya. Iya. Dan memperhatikan puasa dari segala sudutnya, ini perlu banyak ilmu. Perlu banyak ilmu. Tentunya di pembahasan ini kita tidak akan banyak menyinggungnya tentang hukum-hukum fikih terkait dengan puasa, sholat malam, Lailatul Qadar, atau terkait dengan masalah sedekah, masalah zakat. Ya, karena ini masalah itikaf. Ya, ini hukum-hukum fikih ada pembahasannya di dalam ilmu fikih terkait dengan tuntunan, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana mengerjakannya. Iya. Tapi saya akan isyaratkan sudut-sudut yang banyak dilalaikan. Iya. Dan dimaklumi bahwa pembahasan-pembahasan fikih itu penting untuk dikaji, ya, supaya orang paham cara puasa yang benar bagaimana, cara sholat yang benar bagaimana. Nah, salah satu hal yang melipat gandakan puasa, dia berbuat sesuatu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, jangan sampai dia masuk dalam sebuah perkara, dia menyelisih petunjuk Nabi. Akhirnya rugi yang dia dapat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan, amalan tersebut tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Iya. Jadi dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik. Apalagi kalau kita bahas bahwa mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat pada banyak sisi mencocokinya. Yang pertama harus dilihat mencocokinya dari sisi waktu pelaksanaannya. Iya. Kemudian yang kedua, kadang dilihat mencocoki dari sisi tempat pelaksanaannya. Yang ketiga, kadang harus mencocoki dari sisi apa? Kaifiatnya, bagaimana cara pelaksanaannya. Harus mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi jumlahnya. Iya. Jumlahnya. Kadang harus mencocoki dari sisi berapa kadarnya. Berapa kadarnya? Kadang harus mencocoki dari sisi jenisnya. Maka seluruh sisi ini diperhatikan, harus cocok persis dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akikah misalnya, akikah itu syariatnya 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Kalau dia tidak menyembelih kambing, dia menyembelih sapi, padahal sapi lebih mahal daripada kambing. Ya, tetap saja ini tidak mencocoki sunnah, karena sunnahnya 2 ekor apa? 2 ekor kambing, jenis yang dilihat, hal yang disyariatkan. Iya. Sholat duhur 4 rakaat. Jadi yang berkata, oh kalau gitu saya sholat 8 rakaat saja. Kan 8 rakaat lebih banyak jumlah, lebih bagus. Ya justru kalau dia sholat lebih dari 4 rakaat tidak diterima sholatnya. Karena tidak mencocoki apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula mencocoki dari sisi waktunya, tempatnya, dan lain-lainnya ya, dari 6 perkara yang saya sebutkan tadi. Ya, karena itu dari fikih seorang imam tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau melihat seorang yang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Iya. Jadi orang ini sholat sunnah 2 rakaat setelah apa? Sholat subuh. Padahal sholat sunnah setelah sholat subuh, setelah sholat subuh itu atau itu adalah waktu terlarang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Maka ini sholat sunnah 2 rakaat. Iya, dan ini bukan sholat sunnah dia ganti 2 rakaat sebelum subuh ya. Sholat sunnah mutlak dia lakukan. Maka ketika orang ini melakukan sholat 2 rakaat ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Tidak boleh kamu lakukan sholat itu. Maka orang ini berkata, ya, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunya Sa'id bin Musayyab, apakah Allah menyiksa saya karena saya melakukan sholat? Ya, ini jawaban banyak orang ya kalau melakukan hal yang melanggar. Masa saya disiksa karena saya berzikir? Masa saya disiksa karena saya ingin cinta kepada Nabi? Masa saya disiksa karena saya sholat, saya begini begitu? Padahal hal-hal yang dia lakukan tidak mencocoki sunnah Nabi. Perhatikan jawaban salafi dari seorang imam besar, Sa'id ibn al-Musayyab. Kata beliau, Allah tidak menyiksa kamu karena melakukan sholat, tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyelisih sunnah. Tidak ada di dalam syariat kita dilarang sholat, dilarang zikir. Tapi dilakukan semua itu sesuai dengan sunnah. Kalau keluar dari sunnah, kena siksaan. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Baik, maka ini sisi mencocok sunnah, hendaknya kita perhatikan di dalam bulan Ramadan agar supaya lengkap dari puasa itu. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Kadang yang masyhur di kalangan kita sudah sering didengar oleh khatib-khatib. Ada ayat-ayat, sebagian ayat-ayat, kadang sebagian as-salaf menafsirkannya dengan penafsiran diarahkan kepada puasa. Misalnya ayat kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian. Makan dan minumlah kalian disebabkan karena amalan yang kalian lakukan di masa-masa yang telah lalu. Ini ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat ini yang dimaksud, dia disuruh makan dan minum masuk surga karena amalannya di amalan di hari-hari yang telah lalu di kehidupan dunia. Amalan yang dimaksud adalah puasanya. ditafsirkan seperti itu. Yang dimaksud adalah apa? Puasa. Dan itu wajar. Karena kaidah dalam syariat kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Di sorga ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Namanya pintu ar-rayyan. Ar-rayyan artinya orang yang sangat puas minum. Rayyan. Diberi nama rayyan itu setimpal dengan amalan mereka di dunia. Menahan lapar dan dahaga. Iya. Maka penafsiran dari sebagian as-salaf ini benar di dalam menafsirkan ayat tersebut. Juga di antara keindahan tafsir, Allah Subhanahu wa taala memuji perempuan-perempuan yang berpuasa. Iya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan teguran, atau ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan teguran kepada sebagian istri Nabi, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin, ya, qanitatin taibatin abidatin saihat thayyibatin apa wa abkara. Barangkali kalau Allah, barangkali kalau nabinya mentalak kalian wahai istri-istri, Allah akan mengganti nabinya dengan perempuan yang lebih baik daripada kalian. Jadi sebut perempuan yang lebih baik dari kalian. Apa sifat perempuan yang lebih baik ini? Iya. Muslimat. Orang yang berislam, beriman, qanit, ahli ibadah, muslim bertaubat. Ya, dan saihat. Apa artinya saihat? Itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Saihat, dia gemar berpuasa. Satu. Dan yang kedua, dia gemar tafakkur terhadap ketentuan, tafakkur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cinta, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena pada dua hal ini, ya, sama-sama seorang hamba itu menahan, meninggalkan kesenangannya. Dia tafakkur pada hal yang baik. Berfokus pada hal yang baik. Maka itu disebut saihat. Termasuk perempuan yang berpuasa. Ini ada sebagian ayat seperti itu. Ketika kita masuk di dalam penafsirannya, ternyata ditafsirkan di pembahasan puasa, amalan puasa. Iya. Sama dengan ayat di surah, kita semua baca ya, kita hafal. Faman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu apa? Lil yusra. Adapun siapa yang gemar berbagi, selalu bertakwa dan membenarkan adanya al-husna, ini tiga sebab, maka kami akan mudahkan dia kepada al-yusra, segala kemudahan. Ditafsirkan juga al-yusra kepada surga, dimudahkan. Jadi sebab kemudahan ada tiga. Iya. Gemar berbagi ini banyak cakupannya, gemar berbagi. Berbagi tenaga, berbagi harta, dan yang paling bagusnya berbagi ilmu. Itu yang paling bagusnya. Karena itu yang paling besar manfaatnya, paling banyak pahalanya. Wattaqa, dan selalu bertakwa, ini juga dari sebab kemudahan. Wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al-husna. Al-husna ini banyak penafsiran. Banyak penafsiran al-husna. Di antara penafsirannya adalah dia benarkan adanya pahala ibadah solatnya, puasanya, zakatnya. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia melakukan puasa dengan meyakini bahwa puasa ini adalah hal yang bernilai di sisi Allah, besar dan agung di sisi Allah, maka itu termasuk dia benarkan adanya al-husna. Dari sebab memudahkannya. Karena itu puasa, salah satu sudut pembahasan yang indah yang harus diperhatikan, banyak di dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan terdapat di dalamnya sebab-sebab kemudahan untuk hamba. Sebab-sebab yang memudahkan urusannya. Iya. Nah, ini perlu pembahasan-pembahasan saya. Kita cermati lebih mendalam. Jadi saya hanya mengisyaratkan ya, banyak sudut pembahasan di Ramadan ini. Banyak sudut lahan dan pahala. Iya. Kalau mau dibahas satu persatu, itu banyak sekali. Ini misalnya sebab-sebab kemudahan, itu satu tema tersendiri. Kita bisa bahas. Sebab-sebab pengampunan dosa dan tobat, itu terbuka di Ramadan. Tema tersendiri. Sebab-sebab dilapangkannya rezeki, itu tema tersendiri. Ada di pembahasan puasa. Sebab-sebab kelapangan hati, ya, hidupnya hati, tema tersendiri. Ada di dalam rangkaian bulan Ramadan. Iya. Dan banyak lagi dari perkara-perkara agung. Lihatnya satu pembahasan itu kadang luar biasa, seorang bisa lebih baik daripada sebelumnya kalau dia perhatikan dengan baik. Iya. Karena itu jangan menjadi orang yang selalu mengikuti kebiasaan larut dengan waktu saja. Iya. Orang-orang biasanya Ramadan, ya begitu diumumkan oleh pemerintah, sudah masuk tanggal 1 Ramadan, puasa. Tidak ada persiapan sebelumnya. Iya. Tidak ada kesadaran dia belajar dulu dari hukum-hukum puasa. Kandungan puasa itu secara menyeluruh. Maka ini yang menyebabkan seorang hamba sering ketinggalan. Banyak luput dari amalan yang baik, amalan yang salih. Padahal kalau dia hadirkan hal tersebut dalam satu kegiatan, bisa dihadirkan banyak niat. Banyak keutamaan yang didapatkan, subhanallah. Iya. Tapi subhanallah, kadang luput dari kita berbagi kebaikan disebabkan karena kelalaian kita. Kurangnya ilmu kita. Kurangnya ilmu kita. Dua orang masuk masjid. Sama-sama sholat dua rakaat. Sama-sama sholat apa? Dua rakaat. Iya. Tapi yang pertama, dia sholatnya, niatnya tahiyatul masjid. Yang kedua, niatnya dia tahiyatul masjid, dia baru wudu tadi, sholat sunnah wudu juga. Karena itu sebelum mereka masuk di waktu duhur, sebelum duhur, dia rawatib juga. Antara dan qomat dua rakaat, dia niatkan dua rakaat antara dan qomat. Jadi empat niatnya. Kira-kira yang mana lebih banyak pahala ya? Dengan satu niat atau empat niat? Hah? Dia empat niat. Apa yang membedakan? Dua hal itu tadi. Dia tidak lalai, dihadirkan niat, dan dia punya ilmu. Sebab kalau dia tidak punya ilmu, boleh menggabungkan niat, dia kan sholat satu persatu. Iya. Nah, ini yang membuat pahala itu berlipat ganda pada banyak keadaan, di banyak ibadah, termasuk di dalam puasa. Termasuk di dalam puasa. Seorang makan sahur. Iya. Apa yang diinginkan dari makan sahur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Iya. Disebut barakah dalam bentuk nakirah. Karena berkahnya itu umum, banyak. Ada keberkahan di dunia, ada keberkahan di mana? Di akhirat. Dia makan sahur dengan maksud dia mengikuti sunnah Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia makan sahur maksud supaya dia lebih kuat ketika menjalani puasa. Dan kalau dia lebih kuat ketika menjalani puasa, otomatis lebih banyak amalan yang bisa dikerjakan. Lebih semangat beribadah. Iya. Dia bangun dengan makan sahur, diharapkan pada waktu dia bangun makan sahur itu, iya, dia diampuni oleh Allah karena dia berdoa. Karena waktu makan sahur itu seperti malam terakhir. Sisa dia buka saja dihadirkan dari kebaikan-kebaikan yang disiapkan. Iya. Demikian pula ketika dia puasa. Iya. Puasa itu banyak sekali yang dia bisa niatkan. Bisa dia peroleh ketakwaan, pengampunan, kelapangan rezeki, ya, kecintaan kepada Allah, harapan, rasa takut. Karena itu wajar ya, kalau puasa itu salah satu dari rukun Islam. Nah, ini di pembahasan puasa, saya uraikan seperti ini. Harusnya di pembahasan sholat, pembahasan zakat, pembahasan haji, kita bahas seperti itu juga. Karena rukun-rukun Islam itu hal yang sangat pondasi di dalam agama. Ya, besar nilainya di sisi Allah. Semakin seorang punya fikih di dalam memahaminya, semakin besar pahalanya. Semakin besar keutamaannya. Semakin besar keutamaannya. Iya. Baik. Di antara hal yang perlu diperhatikan juga, agar supaya seorang itu bisa berubah lebih bagus di puasa, di dalam puasa itu ada sebab-sebab pengampunan. Asbabul maghfirah. Iya. Dan ingat ya, tadi saya sudah bacakan hadis. Kecelakaan bagi siapa yang didapati oleh Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Jadi salah satu tugas di dalam puasa, seorang berusaha mencari sebab-sebab pengampunan di dalam puasanya. Iya. Dan bahasa di dalam hadis, ragima ampu mri'in adrakahu Ramadan. Celakalah seorang itu didapati oleh Ramadan, Ramadannya, lalu tidak diampuni untuknya. Karena di Ramadan secara umum banyak sebab pengampunan dosa. Puasa itu dari hal yang menggugurkan dosa. Iya. Dari hal yang menggugurkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat wal khashiina wal khashiat was sabirina was sabirat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat wad dhakirina Allah katsiran wad dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima." 10 golongan. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang qanit. Qanit ini banyak maknanya ya. Iya, Al-Iraqi menyebutkan belasan makna untuk kunut. Belasan maknanya. Bisa bermakna taat, merendah diri, lama berdiri kalau ibadah, khusyuk. Iya. Banyak maknanya. Qanit. Yang keempat, was-shadiqin was-shadiqat, as-shidiq, dia punya ketulusan, kejujuran. Iya. Kemudian yang kelima, iya, dan ini as-shidiq, ini pembahasan tersendiri ya, sebab dia lebih banyak masuk di pembahasan hati. Iya. Kalau kita berbicara tentang as-shidiq, ini mungkin perlu 2 atau 3 kali pertemuan mengurai beberapa sudut pembahasan. Kemudian al-khashi wal-khashiat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Yang keenam, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Yang ketujuh, laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah. Yang kedelapan, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Sebut kedelapan. Yang kesembilan, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Yang kesepuluh, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. 10, pelaku amalan ini, Allah firman, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Disiapkan pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Kita memang kalau kita baca ayat sekilas, kita hanya tangkap, oh ini orang yang berpuasa, berarti dari sebab pengampunan dia juga Orang yang berpuasa termasuk orang yang diampuni karena puasanya. Itu benar. Tapi kalau kita berbicara skala Ramadan secara umum, seluruh 10 sebab ini ada di dalam Ramadan. Iya. Ada di dalam apa? Ramadan. Dari makna keislaman, puasa itu sendiri rukun Islam. Iya. Nah, Islam dalam makna umumnya al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Iya. Terikat ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini terkandung di dalamnya makna kemurnian agama. Makna ikhlas. Jadi dia berislam dan itu ada di dalam puasa. Dia beriman. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi? Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang lalu dari dosanya. Pada keislaman dan keimanan dalam puasa. Perhatikan. Al-Qur'an. Ini juga dari hal yang indah. Di Ramadan penuh pendidikan melatih seorang itu menjadi hamba yang qanit. Iya. Demikian pula siddiq, kejujuran. Itu terlihat kejujurannya seorang hamba, ketulusannya. Ketulusan dalam berucap, ketulusan di dalam hati, ketulusan di dalam berbuat, ketulusan di dalam berkehendak. Iya. Dan ketulusan di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Banyak sudut as-siddiq itu. Cuma orang kadang dia bahas as-siddiq dianggap itu hanya tulus dalam berucap, bermakna jujur saja. Itu salah satu makna as-siddiq, jujur. Salah satu maknanya. Iya, siddiq itu luas pembahasannya. Karena itu Allah firman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka siddiq kepada Allah, jujur kepada Allah, tulus kepada Allah, itu yang terbaik untuk mereka. Allah kumpulkan segala kebaikan dalam as-siddiq. Karena memang kandungannya luas. Iya. Kemudian yang ke 5, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Nah, ini dari mana yang agung? Bisa didapatkan oleh seorang di dalam ibadahnya. Sebab khusyuk ini bukan pembahasan sholat saja. Khusyuk itu ketenangan hati dan ketenangan anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu khusyuk. Hal yang tampak kelihatan dalam ibadahnya. Karena itu para nabi mereka khusyuk di dalam segala ibadahnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka para nabi itu adalah orang yang bersegera pada kebaikan. Beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Ya, perhatikan ya. Sudah berapa tadi? Hah? Sudah 5. Iya. Kemudian yang keenam, was-sabirin was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Iya. Ini tuntut kesabaran. Dan puasa itu sendiri semuanya adalah kesabaran. Iya. Semuanya adalah kesabaran. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu syahri sabar wa thalathati ayyam min kulli syahr huwa ad-dahr." Kata beliau, berpuasa di bulan sabar dan berpuasa 3 hari dari setiap bulan, itu adalah 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Iya. Ini hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi disebut di sini puasa Ramadan sebagai puasa bulan sabar. Jadi kalau dihitung ya, puasa Ramadan, iya, Dia puasa satu bulan sudah. Tiga hari dari setiap bulan, setiap hari itu nilainya sama dengan 10. Jadi kalau tiga hari berarti satu bulan. Jadi kalau dia tiap hari 11 bulan puasa tiga hari, berarti seakan-akan dia puasa 11 bulan. Ditambah Ramadan, sudah lengkap. Dia puasa satu tahun. Jelas ya? Dan Ramadan disebut sebagai syahrus sabar, bulan kesabaran. Kenapa? Bulan kesabaran? Karena sabar itu kata para ulama terbagi tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah. Dan ini tiga hal semuanya ada dalam puasa. Seorang bersabar menjalankan ketaatan dalam puasa ini, apa yang diperintah disyariatkan, dia bersabar meninggalkan makan, minumnya, syahwatnya, karena itu dilarang. Dia bersabar menerima ketentuan Allah, sabar dia atas lapar, dahaga, lemas badannya. Iya, dia bersabar akan hal itu. Berarti puasa ini semua jenis kesabaran ada di dalamnya. Itu wajar kalau puasa disebut sebagai bulan apa? Bulan sabar. Dari sisi lain, persamaan antara puasa dan sabar, sabar itu tidak terhingga pahalanya. Sebagaimana puasa juga tidak terhingga pahalanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu mereka digenapkan pahalanya tanpa ada batasannya, dicukupkan pahalanya tanpa ada batasannya. Itu orang yang bersabar. Sedangkan orang yang berpuasa seperti itu juga pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, bahwa Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam alhasanatu, kullu amali ibni Adam yudha'af alhasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali sampai 700 kali lipat. Bi asyri amsalihha ila 700 dha'ifin. Qala Allah azza wa jalla, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, kecuali puasa. Jadi kalau amalan lain itu pahalanya 10 sampai 700 kali. Perhatikan ya bahasa ini. 10 sampai 700 kali. Apa yang membedakan? Kenapa berbeda? Kenapa tidak dikatakan saja setiap orang 10, setiap orang 100 misalnya, setiap orang 700? Iya. Ini ada amalan-amalan hati yang membedakan pahala di situ. Dan dikatakan illa siam, kecuali puasa. Ya, puasa itu tidak dikatakan 10 sampai 700 pahalanya, tidak. Diberi pahala khusus. Karena Allah firman, fa innahu li, puasa itu khusus untukku. Wa ana ajzi bih. Dan dia adalah, dan aku sendiri akan memberi pahala untuknya. Iya. Puasa ini rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Memang secara zahir dia tidak makan, tidak minum, kelihatan. Tapi siapa yang tahu bahwa dia betul-betul puasa? Iya. Karena ini memang rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rahasia antara dia dan antara Allah, diberi pahala khusus. Iya. Karena itu orang yang puasanya dia jadikan apa namanya? Bahan yang antara dia dan manusia, ini repot, bukan rahasia lagi namanya. Iya. Harusnya ini dijadikan rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu di dalam hatinya itu menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya puasa. Nikmatnya dan agungnya puasa tersebut. Iya. Itu hal yang baik ya di dalam kehidupan seorang muslim. Dia punya amalan-amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Iya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, yang maknanya Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'atun minal amal falyaf'al. Siapa di antara kalian yang punya amalan dia sembunyikan, hendaknya dia lakukan. Ada hal yang tidak ada orang tahu amalannya, pekerjaannya. Dia cari walaupun satu amalan, dia sembunyikan menjadi bekal untuknya. Tidak ada yang tahu. Iya. Dan ini dilakukan oleh sejumlah as-salaf rahimahullah. Ada sebagian as-salaf, dia puasa, keluarganya enggak ada yang tahu kalau dia puasa. Bagaimana caranya? Di waktu pagi dia pergi, dikiranya dia tidak puasa karena dia bawa makanan. Iya. Dan memang dia pulangnya sore. Sore pas waktu berbuka dia pulang sekalian makan dengan keluarganya. Jadi keluarganya enggak tahu selama ini, sudah disebutkan dalam riwayat kalau enggak salah sudah lebih 20 tahun dia puasa, keluarganya enggak tahu. Iya. Jadi bagaimana caranya? Pagi dia bawa makanan, makanan di tengah jalan dia sedekahkan ke orang. Jadi keluarganya sangka dia apa? Berpuasa. Iya. Dan dia sendiri ambil makanan ini dengan maksud bersedekah. Pulang dia makan dengan keluarga sama seperti biasa. Jelas ya? Baik. Maka keadaan seperti itu. Di dalam kehidupan perlu seorang mencari dari amalan-amalan yang dia sembunyikan, tidak ditampakkan kepada manusia. Iya. Dan ini kalau mau dapat amalan yang seperti ini, itu paling banyaknya pada amalan hati. Enggak ada yang tahu yang seperti itu dalam bentuk keikhlasan, kejujuran, ya, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rasa takut, tawakal dan sebagainya ya dari amalan-amalan yang terkait dengan hati. Baik. Jadi itu sabar. Kemudian berikutnya yang ke-7, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ya, ini di pembahasan puasa banyak sekali masya Allah, pintu-pintu sedekah kalau mau dibuka. Iya. Ketika buka puasa Nabi memberi anjuran, man fattara sha'iman falahu ajr, man fattara sha'iman falahu ka ajri sha'im, gira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'. Siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti pahala si orang yang berpuasa ini. Hanya saja pahala orang yang berpuasa tidak berkurang. Iya. Diberi anjuran bersedekah. Di bulan Ramadan ada tuntunan zakat fitri. Ada tuntunan zakat fitri. Iya. Dan ini dari sebab pengampunan dosa. Sebab-sebab yang diharapkan. Pahala yang sangat besar ada di dalam puasa dan di bulan Ramadan. Iya. Di antara keberkahan makan sahur disebutkan oleh sebagian ulama, katanya kalau dia bangun di malam hari dia makan sahur, kadang tersisa dari sahurnya, maka dihadiahkan kepada tetangganya, dia bersedekah. Iya. Atau dia punya makan sahur, dia undang kawan-kawannya, ayo kita makan bersama. Bentuk dari sedekah. Itu salah satu bentuk keberkahannya. Baik. Kemudian sebab yang ke-8, wasaimin wasaimat. Ini yang sudah kita bahas. Dari sebab pengampunan. Iya. Di dalam puasa itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iya. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu salatu wasiyamu wassadaqah. Fitnah seorang lelaki yang menimpanya pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, itu akan digugurkan oleh sholatnya, puasanya dan sedekahnya. Digugurkan. Jadi puasa disebut dari sebab apa? Sebab pengampunan. Iya. Demikian pula dari sebab pengampunan, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Wal hafidhina li furujihim wal hafidhat. Ini dari sebab pengampunan. Menyebabkan dia dimasukkan ke dalam sorga. Tatkala dia mampu menjaga kemaluannya, iya, dia pelihara dari hal yang tidak baik, wajar kalau dia diampuni. Wajar kalau dia diampuni. Ya, dan salah satu hikmah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' falihi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Tapi siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Siapa yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga apa? Kemaluan. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah apa? Memutus syahwatnya. Ya, perhatian. Perhatikan ya, bahwa puasa ini dari hal yang dengannya seorang menjaga kemaluannya. Iya. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Dikir yang paling bagus itu apa? Saya tanya, dikir yang paling bagus apa? Hah? Al-Qur'an. Itu dikir yang paling bagus. Salah satu tugas orang yang berpuasa apa? Baca Al-Quran. Bahkan itu kekhususan bulan Ramadan, bulan membaca Al-Quran. Iya. Belum lagi dia baca dikir-dikir yang lainnya. Iya. Maka ini 10 pelaku amalan, semuanya sebab pengampunan dosa, ada semuanya di dalam Ramadan. Luar biasa. Terlihat di mana? Di bulan Ramadan. Iya. Karena itu wajar kalau dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh Jibril, "Ragima anfum ri'in adrakahu Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah orang yang didapati oleh bulan Ramadan, fansalaha, lalu pergi Ramadan sebelum diampuni dosanya. Ya, betul-betul celaka. Sebab pengampunan dosa ada di mana-mana. Di bulan Ramadan. Kok bisa dia tidak diampuni dosanya? Ini aneh bin ajaib. Ya, kira-kira orang ini bikin apa di bulan Ramadan? Subhanallah. Jelas ya? Dan ini juga memberikan kepada diri seorang hamba itu rasa khawatir. Sebagaimana yang telah saya sebutkan. Amalannya tidak diterima. Dan ini kaidah dalam ibadah. Dia selalu merasa dirinya kurang. Ya. Tapi jangan juga terlalu pede. Oh, ini saya sudah banyak beramal ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan. Saya puasanya bagus, sahurnya bagus. Ya. Kemudian saya baca Qur'annya bagus, sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Ya, saya juga insya Allah khusyuk. Saya harapkan sudah diampuni dosanya. Ini keliru ya seperti ini. Kalau ada pikiran seperti itu harus diobati. Sebab itu bentuk dari gurur. Seorang tertipu, merasa bangga dengan dirinya. Tidak boleh seperti itu. Iya. Orang-orang yang beriman itu disebutkan dari sifat mereka. Iya. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu selalu khawatir. Beramal dengan amalan tapi selalu khawatir. Ini jangan-jangan amalan belum diterima. Jangan-jangan saya belum diampuni dosanya. Ya. Karena itulah para salaf setiap kali Ramadan akan berakhir, maka semakin banyak tangisan mereka dan semakin khusyuk mereka, semakin bermohon kepada Allah. Jangan sampai berlalu Ramadan sedangkan dia apa? Belum diampuni. Tapi beda dengan kita. Masya Allah, semakin Ramadan mau berakhir, semakin banyak kegembiraannya. Iya. Semakin banyak acara bikin kuenya. Semakin banyak acara apa? Persiapan makanannya. Iya. Nggak dilarang seorang menyambut Eid itu. Tapi sambut di waktu yang lain. Jangan dia gunakan di mana? 10 malam terakhir Ramadan. Di pembahasan harusnya lebih banyak dia ibadah di situ. Habis. Ibu-ibu rumah tangga di rumah bikin kue. Padahal dia bisa buat di mana? Sebelum Ramadan masuk sudah bisa dia siapkan. Atau di awal Ramadan bisa dia siapkan. Sehingga dia di akhir Ramadan lebih banyak beribadah harusnya. Ya. Ada yang lagi, Masya Allah, di akhir Ramadan. Ya. pekerjaannya shopping, cari baju baru, model baru, ya, sepatu baru, sendal bagus, ya bagus ya untuk itu, untuk ahli itu. Tapi gunakan waktu sebaik mungkin, cari waktu yang tepat, mempersiapkan. Ya. Karena itu saya katakan dari awal, seorang ketika mau masuk Ramadan harus sudah lengkap persiapannya. Salah satu persiapan adalah itu. Id nanti dari hal yang bagus di Id, seorang itu bergembira. Dia keluar dengan pakaiannya yang bagus, dengan sendalnya yang bagus. Ya, itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Kita mencontohnya. Ya. Jelas ya? Dia carikan waktu cocok untuk mempersiapkan itu. Ya. Ya kalau bagus persiapannya lebih bagus juga untuk dia. Dia sebelum Ramadan sudah siap semuanya untuk Idnya. Ya, apa untuk Id sudah lengkap. Dia simpan. Jelas ya? Sehingga Ramadannya dia konsentrasi beribadah. Sibuk beribadah. Nah, ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Tapi namanya dunia ini penuh dengan fitnah ya. Biasanya di Ramadan itu ya, apa namanya? Suasana pasar lebih meningkat, lebih tinggi. Dan biasanya kondisi bisnis paling bagusnya, paling menariknya di bulan Ramadan. Ya. Dan itu ujian. Harus disadari. Ya. Ketika ada sesuatu besar dan agung, itu pasti ada ujian-ujian di sekitarnya. Semisal dengan itu juga. Mirip dengan itu juga. Iya. Maka di sinilah seorang hamba bagaimana posisikan dirinya. Dia bisa lebih baik lagi di Ramadan yang akan datang. Iya. Dia periksa dirinya di Ramadan sebelumnya. Kemarin dia kayak gimana kondisinya. Sehingga di Ramadan yang akan datang lebih bagus keadaannya. Iya. Lebih bagus keadaannya. Jangan sampai di Ramadan yang akan datang, ya, dia semisal dengan Ramadan sebelumnya. Apalagi kalau lebih rendah daripada Ramadan sebelumnya. Nah, dan ini hendaknya dipelihara oleh seorang hamba. Diperhatikan dengan seksama. Jangan sampai itu luput dari kebaikan disebabkan karena dia yang lalai. Dan tidak memahami di mana sudut-sudut pahala itu di bulan Ramadan. Perhatikan ya, harus jeli seorang. Ya. Peka melihat di mana ada sudut kebaikan itu dia kerjakan. Iya. Baik, kita masih dalam menguraikan ya tentang hikmah-hikmah puasa. Nanti kalau kita bahas di belakang penjelasan hikmah dan berbagai kebaikan yang ada di bulan Ramadan akan terlihat nanti, banyak tergambar nanti insyaallah taala apa pahala-pahala yang mudah dikerjakan, bisa di setiap saat ya dia lakukan. Sekadar dia tersenyum kepada saudara itu ibadah, dia berbuat baik, berakhlak yang santun itu ibadah ya. Tapi banyak kadang orang yang tidak memahami hal ini di dalam puasanya. Baik, sudah masuk waktu sholat asar. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah sholat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.